إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Salihin bab as-sabr, An-Anas radiyallahu anhu kala lama sahkula Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yatarasha al-karab faqalat Fatimah radiyallahu anha وأقرب أبتاه dari Anas radhiyallahu anhu berkisah ketika Nabi alaihissalatu wassalam dalam keadaan sakit yang sangat derita yang luar biasa menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut itu sakit yang paling sakit untuk Nabi alaihissalatu wassalam. Sakit atau deritanya itu dua kali daripada manusia biasa, sehingga sakit yang sangat. Ketika melihat yang demikian, Fatimah radhiyallahu anha melihat ayahnya dalam keadaan sakit yang luar biasa, maka Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, wa akraba abatah, wa akraba abatah. Sungguh betapa pedihnya sakitnya bapakku, ayahku. Maka ketika Aisyah mengatakan akarba abatah, Nabi menjawab, laisa al-abihi karbu ba'da liyaw. Dijawab oleh Nabi alaihissalam, walaupun derita yang sangat seperti itu masih bisa menjawab, menenangkan putrinya, laisa al-abihi karbun ba'dal yawm. Setelah ini tidak akan ada derita sama sekali yang akan dialami oleh bapakmu, oleh ayahmu. Falamma mata qalat, maka ketika meninggal Rasulullah SAW, Aisyah berkata, ya abatah, ajaba rabban da'am. Wahai ayahku, engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu. Ya abatah, jannatul firdausi ma'wa. Wahai bapakku, wahai ayahku, surga firdaus tempat kembalimu. Ya abatah, ila jibrila nan'ahu. Wahai ayahku, kepada Jibril aku kabarkan tentang kematianmu. Ucapan kesedihan yang sangat mendalam diucapkan oleh Aisyah, ya abatah, ajaba rabban da'a. Ya abatah, jannatul firdausi ma'wa. Ya abatah, ila Jibril nan'ahu. Falamma dufina, nah ketika Rasul alaihi wasallam telah dikuburkan, qalat Fatimah radhiyallahu anha, maka Fatimah pun berkata kepada para sahabat Rasul alaihi wasallam, atabat anfusukum an tahtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. sampai hatikah kalian untuk menaburkan tanah kepada Rasul alaihi wasallam? Kesedihan yang sangat mendalam atas Fatimah putri Rasul alaihi wasallam radhiyallahu anha. Hadis ini diletakkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab sabar, karena Rasul alaihi salatu wasallam ketika melihat Fatimah putrinya, melihat derita dirinya yang sedemikian berat, walaupun Rasulullah dalam keadaan menderita, sangat-sangat menderita sekali atas sakaratul maut, akan tetapi beliau masih bisa bersabar, masih bisa menenangkan kepada putrinya sampai mengatakan laisa ala abiki karbun ba'da al-yawm. Setelah ini bapakmu tidak akan pernah menderita lagi selamanya. Menenangkan Aisyah, menunjukkan Rasul alaihissalam seorang yang sangat sabar, sampai dalam keadaan yang seperti ini masih bisa bersabar. Lah, inilah penekanan atau syahid dalam hadis ini, dalam bab sabar. Laisa ala abihi sarbun ba'da al-yawm. Ucapan yang diucapkan dalam keadaan beliau menderita sakit yang sangat. Dia yakin bahwa sakitnya ini akan setelah itu akan mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Syekh Utsaimin rahimahu ta'ala telah mensyarah hadis ini. Beliau berusaha membahas kalimat demi kalimat dalam hadis ini. Di antaranya ucapan dalam hadis ini, ja'ala yataghashshal al-karbu. Apa artinya? Ay min shiddati ma yusibuhu ja'ala yughsha 'alayhi min al-karbu. Karena derita yang sangat pedih itu yang menimpa beliau, sampai-sampai Rasulullah betul-betul sangat sakit, sakit yang luar biasa sakitnya. Li'annahu yushaddad 'alayhi al-wa'f wal marad kana yu'af kama yu'af ar-rajulan minan nas. Sakitnya Rasul ketika datangnya ajal, atau ketika datangnya nazak, sakaratul maut, itu derita yang dialami oleh Rasul dua kalinya manusia biasa. Kalau manusia biasa sakaratul maut saja sakit, maka Rasul alaihissalam dua kalinya dari itu. Apa hikmahnya? Maka saya menerangkan wal hikmah fi hadza min ajal ayyana sallallahu alaihi wasallam a'la darajat sabr. Hikmah yang diperoleh dilipatkan rasa sakit kepada Rasul, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memperoleh derajat kesabaran yang paling tinggi yang dialami oleh manusia. Jadi siapakah orang yang paling sabar? Maka orang yang paling sabar adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini hikmah kenapa sampai dua kali lipat rasa sakit yang diberikan oleh Rasul, agar Rasul memperoleh derajat kesabaran yang paling tinggi. Setelah itu Syekh rahimahullah berkata satu kalimat yang luar biasa yang perlu kita camkan, fa inna sabr manzilatun aliyah la yunalu illa bi imtihan wa ikhtibar min Allah azza wa jalla. Kata Syekh, sesungguhnya kesabaran itu punya kedudukan yang sangat tinggi yang seseorang itu akan mendapatkannya dengan imtihan wa ikhtibar minallah azza wa jalla. Tidaklah seseorang mendapatkannya kecuali kalau dia menjalani ujian dan derita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anau la sabr illa alal makruh, ketahuilah tidak ada kesabaran itu kecuali di atas makruh, di atas derita ataupun ujian. Ikhwani fillah, a'azani Allah iyyakum. Syekh menerangkan bahwa kesabaran itu kedudukan sangat tinggi dan tidak mungkin Anda akan memperoleh kesabaran itu kecuali harus melalui imtihan wa ikhtibar. Tidak mungkin kesabaran Anda peroleh kecuali Anda telah melalui ujian demi ujian dan ikhtibar demi ikhtibar. Ujian dan cobaan akan membuktikan Anda sabar atau tidak sabar. Kesabaran harus ditempuh dengan ujian. Sementara ujian yang ada adalah makruh, sesuatu yang tidak disukai. Sesuatu derita yang tidak nyaman, tidak enak. Maka saya mengatakan, la sabr illa alal makruh, tidak ada kesabaran kecuali harus melalui sesuatu yang tidak enak. Derita adalah ujian. Ketika Anda menempuhnya, menjalaninya dengan sabar, setelah itu Anda akan menjadi orang yang penyata. Sehingga sabar harus dilalui, dihadapi, menerima makruh. Fa'idha lam yusib al-insan bi syai'in yukrihu, fa'kaifa ya'rifu sabruhu. Kalau seseorang belum mendapatkan musibah, ujian dengan sesuatu yang dia tidak sukai, belum mendapatkan ujian dari kesedihan, belum mendapatkan ujian dari derita, belum mendapatkan ujian dari sesuatu yang betul-betul menyakitkan hatinya atau tubuhnya, bagaimana tidak bisa tahu kalau dia seorang sahabat? Oleh karena itu, kesabaran pasti akan dihadapkan dengan sesuatu yang kita tidak suka. Walihadza qala Allah, oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Muhammad, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassadirin. Sungguh-sungguh pasti, kata Allah, aku akan uji kalian sampai aku mengetahui al-mujahidina minkum wassadirin, siapa di antara kalian sudah berjihad karena Allah, berjuang karena Allah di antara kalian, dan siapa di antara kalian yang bersabar. Kesabaran atas suatu musibah itu adalah bukti tentang keimanan. Musibah adalah ujian kepada kita yang harus kita hadapi dengan kesabaran. Fakana Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'akama yu'akarajulani minan nas. Maka Rasul alaihi wasallam menderita sakit atas sakaratul maut dengan keadaan sakit yang dua kali lipatnya dari manusia biasa. Fajal yataghashal al-karab, fataqul Fatimah radhiyallahu anha, wa akarba abata, maka Rasul alaihissalam menderita sakit yang sangat. Ketika melihat itu, Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, akar abadah, sungguh sakitnya ayahku, derita yang kau rasakan. Kata Syekh, ucapan ini diucapkan oleh Fatimah, tatawajja'lahu min karbihi. Fatimah ikut merasakan rasa sakitnya yang diterita oleh bapaknya. Bahkan Syekh mengatakan, li'ana imra'ah wal mar'ah la tati'at. Karena dia wanita, apalagi yang di hadapan bapaknya sedang kesakitan yang luar biasa, maka dia pun ikut merasakan sakitnya. Larut ikut merasakan sakitnya, artinya ikut sedih menghadapi seperti itu. Faqala alaihi salatu wassalam, maka ketika Rasul melihat Aisyah, Rasul melihat Fatimah dalam keadaan sedih yang sangat, maka Rasul menghiburnya dengan ucapan, la karba ala adiki ba'dal yaum, ketahuilah tidak akan ada cerita yang diterita oleh ayahmu setelah hari ini. Artinya setelah meninggal, Rasul tidak akan ada cerita lagi. Li'anna lama intaqala minat dunya intaqala ila rafiqil a'la. Karena Rasul alaihissalam ketika meninggal, pindah dari dunia, maka beliau alaihissalam pindahnya ke samping ar-rafiq al-a'la Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kana sallallahu huwa yakshahu al-maut, yakul Allahumma ar-rafiq al-a'la, Allahumma ar-rafiq al-a'la, yandun istakaf al-bayt. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakaratul maut, sakit yang menderita luar biasa itu, Rasul berdoa, Allahumma ar-rafiq al-a'la, Allahumma ar-rafiq al-a'la. Sambil melihat ke atas langit-langit rumahnya. Yang diucapkan adalah, Allahumma ar-rafiq al-a'la. Diulang-ulang. Di dalam hadis, pengulangnya sampai 3 kali. Di dalam riwayat Tirmidzi dikatakan, Allahumma firli warhamni wa alhitni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunlah aku. Ya Allah, rahmatilah aku. Ya Allah, ar-rafiq, jumpakanlah kamu dengan ar-rafiq al-a'la. Tuwafa Rasul alaihi salam, faja'alat radhiyallahu anha tandabuhu, lakinnahu tandab khafif. Ketika Rasul alaihissalam meninggal, Fatimah radhiyallahu anha merasa sedih. Sampai ada berucap sedih yang luar biasa, sampai mengatakan, ya abata ila Jibril na'nahu, wahai bapakku, kepada Jibril aku akan kabarkan kematianmu. Na'i wa ikhbar di mautil mayyit, yaitu bergabung merasa sedih atas kehilangan kematian seseorang dari keluarga. Fatimah ternyata merasakan sedihnya dengan kematian bapaknya, maka dia naik, itu mengatakan tentang kematiannya, menyebutkan, ya abata ila Jibril na'annahu, kenapa kepada Jibril? Maka Syekh menerangkan, لأنه هو الذي كان يأتيه الوحي صباحا ومساء karena Jibril yang sering datang kepada Rasul pagi, sore, malam membawakan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW. فَإِذَا فُقِدَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فُقِدَ نُزُلُ جِبْرِيلَ إِلَى الْأَرْضِ وَالْوَحْيِ لِأَنَّهُ انْقَطَعَ بِمَوْتِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. Ketika Rasul meninggal, maka putuslah kebiasaan Jibril turun ke bumi membawa wahyu kepada Rasulnya, karena wahyu Rasul sudah tidak ada, wahyu tidak ada turun lagi. Maka terputuslah wahyu itu dengan meninggalnya Rasul alaihissalam. Adapun ucapan Fatimah radhiyallahu anha, ajaba rabban da'ahu. Engkau, wahai bapakku, telah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah. Karena kepada Allah lah kembalinya segala sesuatu. Ada pun ucapan Jannatul Firdaus ma'wahu. Surga Firdaus tempat kembali, karena Rasul alaihissalam tempatnya adalah surga al-Firdaus. Ma'wahu Jannatul Firdaus, wa Jannatul Firdaus wa a'la darajatul jannah. Jannatul Firdaus adalah tempat yang paling tinggi dan yang paling mulia di surga. Wa syafuha alladhi fawqaha arsyur rabbul jalla jalali. Sementara Jannatul Firdaus, langit-langitnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala jalla jalali. ثم لما حمل ودفن قالت رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. Dia mengatakan, apakah engkau tega atau tidak merasa canggung? Apakah engkau sampai hati menaburkan tanah kepada Rasul, kepada jasad Rasul alaihissalatu wassalam? Maka kata Syekh, wal jawab ana tabat li'anna hadha ma arada Allah azza wa jal wa huwa syara Allah walau kana Rasul alaihissalatu wassalam. Maka jawabnya, apakah bapak tega? Ketika ada pertanyaan, apa kau tega? Engkau bisa menaburkan tanah kepada jasad Rasul, padahal dia orang paling mulia? Maka kita katakan, tega, karena inilah perintah yang Allah kehendaki. Inilah syariat Allah kepada, walaupun kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis ini kata Syekh, wa fi hadzal hadis bayan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ghairihi min al-bashar. Di dalam hadis ada keterangan bahwa Rasul itu seperti manusia yang lainnya. Ya, meratu, kadang sakit, wayaju, wayatash, kadang lapar, kadang haus, waya berut, waya akhtar, kadang kena dingin, ada yang lainnya. Wal hasil, jami umur al-bashariyah tak dari Nabi SAW. Segala yang sifatnya manusiawi juga ada pada diri Rasul SAW. Maka Rasul pernah bersabda, innama ana basyar mislukum ansa kama tansaun. Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian juga. aku juga lupa seperti kalian pernah lupa, bisa lupa. Ini juga merupakan raddun ala ha'ulai qaum alladhi yusyrikuna bir rasul sallallahu alaihi wasallam yad'una ar-rasul wa yastaghiithuna bihi wa huwa fi qabrihi. Ini juga termasuk kasus hadis ini ada pelajaran yang berharga sebagai bantahan atas orang-orang yang yusyrikuna rasul bi rasul sallallahu, yaitu menyebutkan Allah dengan rasulnya, yaitu mereka berdoa kepada rasul, meminta pertolongan kepada rasul, meminta perlindungan kepada rasul ketika rasul dikuburnya. Ketika mereka datang kepada rasul, maka mereka meminta-minta kepada kubur rasul. Di dalam hadis juga ada pelajaran dalilun ala anu la ba'sa bin nadab al-yasir iza lam yakun mu'adzinan bitasakut ala Allah Azza wa Jal. Bolehnya ketika pelajaran dalam hari ini menunjukkan bolehnya kita merasa sedih larut dengan kematian seseorang yang kita cintai, berkabung selama tidak menyeret dia kepada perbuatan tidak menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dia marah kepada Allah. Ini tidak boleh. Selama tidak demikian, maka boleh. Li'anul Fatimah dan dapat Rasul alaihi wasallam lakinahu nadab yasir wa laisa ya yanum an i'tirad ala qadar Allah azza wa jal. Dalam hal ini ada rasa berkabungnya Fatimah dengan ucapan-ucapan tadi, tetapi ringan kelasnya, tidak sampai terjatuh pada perbuatan dosa, tidak sampai melawan atau tidak terima dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis juga fihi dalil ala anna Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha baqiyat ba'da mautihi wa lam yaqa min awladihi ba'dahu illa Fatimah. Kata Syekh, di dalam hadis ini juga ada dalil bahwa Fatimahlah satu-satunya anak dari Nabi Muhammad SAW yang tersisa ketika Nabi SAW meninggal, ketika Nabi SAW wafat, dan tidak tersisa kecuali hanya dia saja. Kullu awladihi min banin wa banat ma'atu fi hayatihi. Semua anak-anak Rasul selain Fatimah telah meninggal di zaman Rasul alaihissalam masih hidup. Yang tersisa adalah Fatimah saja ketika Rasul alaihissalam wafat. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Diterangkan oleh Syekh juga, wa baqiyat Fatimah wa laysa laha mirats wala azwajuhu wala ammuhu al-Abbas wala ahad min asabatihi li'anna al-amya la yurithun kama qala Rasulullah SAW inna ma'ashara al-amya la tuwarrith wala tarakna sadaqah ma tarakna sadaqah. Naam. Fatimah ketika Rasul meninggal, maka tidak mendapatkan waris. Tidak Fatimah, tidak istri-istri Rasul, tidak paman-pamannya, tidak pula ahli warisnya yang lain. Karena memang para anbiya ketika meninggal tidaklah mewariskan harta. Kata Rasul, inna ma'syarul anbiya la waris ma tarakna sadaqah. Bahwa nanti para anbiya itu tidak mewariskan. Apa yang tersisa itu adalah buat sadaqah. Hadza min hikmatillah ta'ala. لأنهم لو ورثوا لقال من يقول إن هؤلاء جاءوا بالرسالة يطلبون ملكا يورث من بعدهم ولكن الله منع ذلك. Ada hikmah ketika Rasulullah SAW tidak mewariskan harta ataupun yang lainnya kepada keluarganya, itu hikmahnya adalah menghindari tudingan orang-orang yang akan menuding mengatakan oh, mereka itu membawa risalah kenabian atau kerasulan adalah dalam rangka menuntut ingin menguasai kepemimpinan, yaitu menguasai harta benda untuk diwariskan kepada keluarganya. Setelah itu, oleh karena itu tidaklah para anbiya itu mewariskan harta-hartanya, fal amila yurisun bal ma yatrakuna sadaqah syarif lil mustahiqin mustahiqin lahu wallahu muwaffiq. Para anbiya tidak mewariskan harta-hartanya, tetapi harta yang ada atau peninggalan yang ada semua itu diberikan bagi sadaqah yang dibagikan kepada orang yang berhak atas sadaqah itu. Wallah muwafiq. Itu bila ikhwan fillah azani Allah iyakum. Syahid dalam hadis. Seperti tadi telah Anda sampaikan. Bahwa hadis ini. Syahidnya adalah. Bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam. Sabarnya. Walaupun dalam keadaan derita yang sangat menderita. Maka Rasul masih sanggup menenangkan putrinya dengan kalimat yang indah, kalimat yang bisa menenangkan. Laisa ala abiki karbu ba'dal yaum. Ketahuilah apa? Tidak akan ada setelah ini kesedihan, kepedihan, derita yang akan menimpa ayahmu. Kalimat yang luar biasa. Naam, wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu ikhwan fillah azani Allah yakum. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sallam.